Mitra bisnis, pertumbuhan jalan tol di Indonesia bisa dikatakan sangat lambat. Sejak pertama dibangun 30 tahun lalu, Indonesia hanya bisa membangun rata-rata sekitar 25 km per tahunnya. Bandingkan dengan Tiongkok yang mampu membangun jalan tol rata-rata 5.000 km per tahun. Bahkan negara tetangga kita, Malaysia, mampu membangun jalan tol 300 km per tahun. Padahal, Indonesia terbilang lebih dulu membangun jalan tol dibanding kedua negara tersebut. Minimnya minat investasi dan masalah pembebasan lahan masih menjadi persoalan utama dalam pengembangan jalan tol nasional. Padahal, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menjadi salah satu kunci pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya sih, infrastruktur sarana seperti jalan tol dan lain sebagainya sangat diperlukan guna menunjang kelancaran arus barang. Tapi sebetulnya lebih urgent lagi adalah khususnya di daerah-daerah tertentu pembangunan infrastruktur tersebut. Misal jalan tol ataupun jor yang langsung mengarah ke lokasi pelabuhan. Itu yang sebenarnya sudah sangat mendesak karena terjadi kemacetan sehingga menghambat kelancaran arus barang. Dengan terhambatnya kelancaran arus barang, automatically maka akan menambah biaya tinggi atau high cost economy. Nah, ini yang sebetulnya kita harapkan lebih mendapatkan prioritas. Ya, tapi kadangkala rencana pembangunan infrastruktur juga ada kendala dari masyarakat, Pak. Nah, ini memang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Nah, semua itu memang sangat berdampak, yaitu pada high cost ekonomi. Yang kita inginkan kan dengan semuanya sarana-prasarana tertata, berarti ada kelancaran, cost distribusinya juga tidak akan besar, sehingga semua bisa efisien dan efektif. Nah, kalau toh sampai terjadi demo-demo demikian, pemerintah mestinya juga harus turun tangan, karena pemerintah kan yang punya otoritas. Ini kan akibat dilepas-dilepas, akhirnya tuh semua orang berani melakukan pemogokan, demo, dan lain sebagainya yang tidak konstruktif dan tidak membangun. Nah, ini pemerintah mestinya harus berani mengambil satu langkah. Sepanjang itu tidak menabrak ataupun hak orang tidak dilindes, kan itu pemerintah harus berani. Daya tarik investasi kita jadi makin kalah dengan negara lain ya, Pak? True, investor sekarang sulit masuk ke Indonesia dan ogah masuk ke Indonesia, karena di situ. Kalau kita masuk ke Vietnam, pemerintah yang pemerintah siapin lahan. Kita masuk ke China, pemerintah juga ikut. Nah, masuk ke Indonesia, dilepas. Nah, ini investor yang takut. Ini penyebab daripada terhambatnya investasi masuk ke Indonesia. Salah satu penyebabnya itu. Demikian Toto Dirgantoro dan saya Rizal Andika.